anak perana si Gundari, endam laguna anak perana si Gundari. Melalaju hukul bagi maga-magana, ermama ermami lanai lin mahangkira. Adi ilabi-labi baparas nandina, lanai kelesitik pijagai nasetendingana. Lanai kelesitik pijagai nasetendingana. Jile-jilende turang jile-jile kobe, jile dah ne Makalah naik jine kuat dah nuri-nuri. sama nendakin dikan duari lanai si kecap daging sumbang lalap idagi pas gendang-gendang goyang dangdut temegati atena landa goyang kanan goyang kiri cile cile nde curang cile cile tempulak